السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وصلنا إلى قوله الشرع، صح؟ قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي. من هو أبو واقد الليثي؟ قال هو اسمه الحارث ابن عوف. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة قاله الترمذي. وفي الباب، maksudnya di dalam bab ini, kisah tentang hadis ini, yakni tentang mereka yang meminta datu anwab kama lahum datu anwab, itu diriwayatkan bukan hanya oleh Abu Waqid Al-Laitsi wa huwa Al-Harith Ibn Auf, tetapi juga fil bab ada riwayat dari Abi Sa'id dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum. وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. Berarti hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh Tirmidzi, tetapi juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la, Ibn Abi Shaybah, An-Nasa'i, Ibn Jarir, Ibn Al-Mundir, Ibn Abi Hatim, wa Tabrani. Mereka semua meriwayatkan hadis yang sama atau semakna, binahwihi, yang semirip dengannya. Qawluhu an Abi Waqid qad taqaddama ismuhu wa huwa Al-Harith Ibn Auf fi qawli Tirmidzi, dalam ucapan Tirmidzi sendiri. Wa huwa sahabiyun masyhur, beliau adalah seorang sahabat yang terkenal. Mata sanata 68, yang meninggal pada tahun 68. Walahu 85 sana, dalam keadaan beliau berumur 85 tahun. Kata beliau, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ila Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah SAW ke Hunain. Nama tempat dan sekaligus nama sebuah peperangan. Sehingga kalau Allah SWT mengingatkan dalam Al-Quran dengan kalimat wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a, maka itu menunjukkan dua-duanya. Yauma Hunain artinya harinya dan tempatnya di Hunain dan kejadiannya. Dan ingatlah kejadian di Hunain, yakni perang Hunain, ketika kalian terkagum-kagum dengan banyaknya jumlah kalian. Sampai diriwayatkan bahwa pasukan belakang masih di belakang bukit, pasukan terdepan sudah melewati bukit. Kalau digambar, ini bukitnya. Ah, maka pasukan yang belakang masih di sini. Baik. Pasukan yang terdepan sudah di sini. Saking banyaknya. Terlihat dari sini. Pasukan yang lain sudah menaiki bukit yang di sana. Wah Hunain yang tidak menaiki. Di celah-celah bukit. Bukit yang ini dengan bukit yang ini. Subhanallah, persis seperti yang Allah katakan. Id a'jabatkum kasratukum. Ketika jumlah kalian sangat banyak dan kalian merasa bangga dengan banyak jumlah kalian, ternyata falam tughni ankum syai'a, ternyata tidak memberikan apa-apa buat kalian. Artinya banyaknya jumlah enggak ngaruh. Mengapa musyrikin berada di sini? Di atas bukit. Mereka menghujani pasukan muslimin dengan panah dan tombak. Dan peperangan saat itu, siapa yang berada di dataran lebih tinggi, lebih menang. Karena kalau dari atas ke bawah, panahnya melesat lebih cepat, semakin cepat, semakin cepat. Tombak juga demikian, semakin cepat, semakin cepat. Tetapi kalau dari bawah ke atas, semakin lambat. Baik, set, gak nyampe, jatuh lagi. Atau nyampe dulu, tul, jatuh lagi. Gak luka sama sekali. Ikhwan ibn a'azakumullah, saat itulah kaum muslimin yang banyaknya mereka hudasa wahdin bikufrin, kesana kemari. Berlarian, kesana kemari. Sampai kemudian Rasulullah SAW memanggil, menyuruh Abbas ibn Abdul Muttalib, pamannya, karena suaranya keras, jahuri. Panggillah mereka yang berbaiat kepadaku. Maka dipanggillah, man bayya'a Rasulullah tahta syajarah, ya lal muhajirin, ya lal ansar. Yang datang hanya muhajirin dan ansar, dan orang-orang khusus yang awal pertama perang Badar. Masya Allah. Sedikit, berapa ratus orang saja. Perang menang. Ada dalil ala anna nasr laysa min kasrah. Dalil bahwa kemenangan bukan dari jumlah. Kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ketika jumlahnya banyak tidak membawa apa-apa. Sampai ketika sudah berkumpul hanya pasukan inti saja malah menang. Ikhwan bin na'azakumullah. Asyahid yang menjadi bukti dari pembahasan kita ini adalah, atau yang menjadi pembahasan berkait dengan judul bab, jumlah yang banyak ini mengapa kok banyak? Karena ini adalah pas persis setelah Fathu Mekah. Yang Allah katakan, manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia masuk dalam Islam berbondong-bondong, bergelombang-gelombang, bersuku-suku, utusan demi utusan. Masya Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Faraaitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Ketika datang kemenangan dari Allah dan pembukaan kota Mekah, kamu lihat manusia masuk agama Allah afwajan. Dari kata fauj, fawjan. Kalau fauzan pakai zai kemenangan, kalau fauj gelombang demi gelombang, rombongan demi rombongan, suku demi suku. Nah, sehingga jumlah sekian banyaknya, yang terbanyak adalah hudatsa wa ahdin bikufrin, baru masuk Islam. Dan ini penting agar jangan sampai ada bisikan syaitan untuk mencerca sahabat. Berarti sahabat begini, berarti sahabat begini. Sebentar. Yang diceritakan adalah perang Hunain. Yang separuh lebih itu orang-orang baru Islam, masuk Islam semua. Baik. Kembali kepada kita. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ila Hunain. وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن ابي حاتم dan juga ابن مردوي kadang mereka membacanya Marduyah tetapi kita membacanya Mardawi atau asal katanya Mardawi tapi mereka membacanya Marduyah seperti Sibawai mereka menyebutnya Sibuyah karena menghindari kata waih yang katanya waih maknanya jelek sehingga para ulama yang diakhiri kata waih mereka rubah didomahkan di awalnya. Ada berapa ulama yang berakhir dengan waih? Ada Sibawai ahli nahwu, ada Naftawai, ada Rahawai. Tetapi yang kita kenal bukan Rahawai, Rahuya, Naftuya, Sibuya. Demikian pula Mardawai dibaca Marduya. Qala ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yawmal fathi wa nahnu alfun wa naih. Kami berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wa sallam pada Fathu Mekkah. Dan jumlah kami adalah 1,000 separuh. Naif, itu setengah. 1,000 setengah. Artinya 1,500-an, kurang lebih. Hatta idha kunna baina Hunaini wa Ta'if. Sampai ketika kami di daerah Hunain wa Ta'if. Dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya, itu lafaz dari Ibn Abi Hatim dan Ibn Marduyah. Wa nahnu hudatha'u 'ahdin bil kufrin. Ai qaribun 'ahduna bil kufri. Yani sangat dekat waktunya dengan kekafiran. Fa fihi dalilun 'ala anna ghayrahum mimman taqaddama islamuhu min ashabati la yajhal hadha. Berarti di sini ada dalil bahwa yang lain selain mereka dari para sahabat kibar mimman taqaddama islamuhu dari mereka yang sudah lebih dulu masuk Islam dari kalangan sahabat la yajhalu dhalik mereka tidak bodoh dalam masalah itu. Mereka tidak bodoh dalam masalah tabarruk tadi. Sebab yang meminta tabarruk dengan pohon tadi hudatha, orang-orang yang baru masuk Islam. Ij'al lana dhata anwa'ad kama lahum dhatu anwa'ad. Wahai Rasul, jadikan untuk kami dhatu anwa'ad sebagaimana mereka punya dhatu anwa'ad. Ini menunjukkan kalau mereka tidak mengerti. Adapun para sahabat yang bukan hudatha wa'ahdin bikufrin alimun la yajhalu hadza, mereka tidak bodoh dalam masalah itu. Baik. Kembali kepada kitab. Wa annal muntaqil minal batil alladhi i'tada qalbuhu la ya'man an yakuna fi qalbihi baqiyah. Dan bahwasanya ini pelajaran kedua dari kalimat nahnu hudatha wahdin bikufrin. Apa faedah pertama tadi? Faedah pertama berarti para sahabat yang bukan hudatha, para sahabat yang sudah lama masuk Islam, mereka ngerti. Tidak bodoh tentang masalah itu. Tetapi yang meminta Datu Anwar untuk menggantung-gantungkan pedang agar bisa mendapatkan kekuatan gaib, itu orang-orang baru. Jadi faedah pertama, para sahabat kibar tidak bodoh. Muhajirin dan Ansar tidak bodoh dalam masalah itu. Faedah kedua dikatakan oleh beliau, faedah keduanya berarti orang yang baru berpindah Al-Muntaqil. Muntaqil. Orang yang baru berpindah dari sesuatu, tidak aman dari kebiasaan lama. Saya ulangi faedah kedua. Bahwa orang yang baru berpindah dari kebiasaan lama, kemudian berpindah kepada kebiasaan baru, tidak aman dari kebiasaan lamanya. Baik. Barakallahu fikum. Disebutkan di sini dengan lafadznya annal muntaqil. Muntaqil orang yang berpindah. Minal batil. Berpindah dari kebatilan. Alladhi i'tadahu qalbuhu. Yang dia tadinya sudah terbiasa dengan kebatilan tersebut. Yang hatinya sudah terbiasa dengan kebatilan tersebut. La ya'man an yakuna fi qalbihi baqiyah. Tidak aman kalau di hatinya masih tersisa dari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Dzakarahu al-musannif. Demikian disebutkan oleh musannif sendiri, wahu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, kalau seorang baru masuk Islam, jadi mu'allaf, ya jangan disuruh ngisi kajian. Ya Pak ya. Kalau orang baru masuk Islam, berarti dia itu bertahun-tahun terbiasa dengan Nasraniyah, dengan kekafirannya, dengan kekristenannya, dan seterusnya. Kemudian masuk Islam. Apakah pantas kemudian bicara di masjid-masjid, ceramah, kesana kemari? Itu kesalahan besar. Kesalahan fatal. Ikhwan ibn a'azakumullah, pernah terjadi pada saya sendiri. Jadi saya menyaksikan. Saya duduk di masjid. Salat jamaah. Setelah selesai salat jamaah, imamnya berdiri. Ada saudara kita mu'allaf yang baru masuk Islam, begini-begini, akan menyampaikan sedikit ya, pesan-pesan dan pengalamannya. Berdiri. Orang mu'allaf ini tadi. Menceritakan saya diusir, saya begini, saya begitu, saya dimusuhi orang banyak, saya diusir orang tua saya, segala macam. Yang mau saya kasih garis atas dan stabilo, dia buka dengan caranya pendeta, dia tutup dengan caranya pendeta. Sampai kita merasa, kita ini di masjid apa di gereja? Ditutup dengan kalimat domba-dombaku, pulanglah Tuhan memberkatimu. Astagfirullah. Ini kebiasaannya siapa yang seperti itu? Kita maklumi orang mu'allaf itu bodoh, gak ngerti agama Islam, baru masuk Islam. Iya kan? Yang kita tidak maklumi adalah takmir masjidnya. Ngapain orang baru masuk Islam suruh ceramah? Ada apa? Orang masuk baru masuk Islam, orang gak ngerti agama, disuruh bicara. Ikhwan ibn a'azakumullah. Masih ada lagi perkara-perkara yang fatal di dalam ucapannya. Tetapi yang memahami hanya sebagian kecil saja. Dengan jengkel di hati dan kecewa, ada apa? Orang masih baru masuk Islam disuruh berbicara. Dia hanya mungkin kita maklumi karena bodoh tidak mengerti. Tetapi kaum muslimin yang menyuruhnya yang salah. Faedah tadi kita dapatkan dari para ulama. Bahwa ketika para sahabat menceritakan bahwa sebagian kami baru masuk Islam, maka meminta kepada Nabi, jadikan untuk kami pohon keramat sebagaimana mereka punya pohon keramat. Nabi marah. Sungguh itu adalah kebiasaan Bani Israel yang mengatakan kepada Musa, jadikan untuk kami berhala sebagaimana mereka punya berhala. Itu hudatsa. Maka pelajarannya adalah, kalau orang-orang baru tidak aman. Apa maknanya tidak aman? Dari kebiasaan lamanya. tidak aman dari kebiasaan lamanya, sehingga disuruh belajar. Masya Allah, sudah masuk Islam, alhamdulillah, belajar tentang agama ya, belajar Quran, belajar sunnah, belajar ibadah, dan belajar akidah, jangan lupa itu. Sehingga barakallahu fikum, orang-orang yang baru belajar. Alhamdulillah, kalau mereka orang-orang baru tapi istimewa. Mengapa istimewanya? Tahu alamat kemana harus bertanya. Mereka tahu kemana semestinya dia berbicara. Maka mereka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana data anwar kama lahum data anwar. Alhamdulillah, tidak salah alamat kepada Rasulullah, kepada Nabiullah, kepada hujjah, kepada dalil. Maka dijawab oleh Nabi, itu kebiasaan pada Israel. Alhamdulillah, dapat ilmu mereka. Rabbi zidni ilman. Tetapi orang-orang sekarang baru masuk Islam, kemudian tanya ke alamat yang salah. Tidak kepada Nabi, tanya apa dalilnya dalam hadis, apa dalilnya dalam sunnah, apa tidak. Langsung dengan beraninya berbicara depan umum. Langsung dengan beraninya berbicara di masjid-masjid. Menjadi penceramah. Siapa penceramahnya? Oh, mu'alaf dari sana, mu'alaf dari sini. Kok bisa mu'alaf menasehati orang-orang yang sudah lama? Orang yang baru masuk Islam memberikan ceramah menasehati orang-orang yang sudah lama. Ini aneh. Oh, enggak, berbagi pengalaman saja. Taib, berbagi pengalaman. Apakah tidak khawatir kalau dia masih memiliki pemikiran-pemikiran yang salah? Apa tidak khawatir kalau di benaknya masih ada pemahaman-pemahaman yang keliru tentang akidah, tentang ketuhanan, dan seterusnya? Ikhwani fi din, a'azakumullah wa muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Orang yang baru masuk Islam dari agama syirik, dari agama Buddha dan Hindu dan sejenisnya, berbicara tentang agama Islam, bahwa ketika kita berada di dekat sampah yang busuk, kita akan merasakan bau yang tidak sedap. Kalau kita tetap terus menerus di sana, lama-lama hilang bau tersebut. Karena terbiasa, karena Tuhan sudah menyatu pada sampah tersebut. Astagfirullah. Astagfirullah. Tuhan menyatu dengan sampah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kufur. Mengapa? Kebiasaan lama, kebiasaan kejawen, kebiasaan Hindu bahwa Tuhan bisa meresap pada pohon, pada sampah, pada batu, pada benda, pada langit, pada... Astagfirullahaladzim. Ini akidah-akidah yang sesat. Bagaimana kita mengenali Allah? Dijawab oleh Fudail bin Iyad, bi'annahu fawqa arsyihi ba'inun min khalqih. Kita mengenalinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas seluruh makhluknya dan terpisah dari makhluknya, tidak menyatu dengan benda, tidak menyatu dengan makhluk. Allah di atas seluruh makhluknya. Ikhwani fi din, a'azakumullah wa muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kejadian-kejadian tersebut disebabkan karena mereka tidak mendapatkan pelajaran tadi, pelajaran bahwa al-muntaqil, orang yang berpindah dari kebatilan, tidak aman. Bisa jadi masih ada tersisa kebiasaan-kebiasaan lamanya. Barakallahu fikum. Wa nahnu hudatsau 'ahdin bikufrin, sudah sebutkan faedahnya. Walil musyrikina sidratun yakufuna 'indahu. Mana al-ukuf? Huwa al-iqamah 'ala asy-syai fil makan. Maknanya ya'kufun dari kata ukuf, yaitu berdiam diri di satu tempat tertentu dengan atau dalam rangka ibadah. Berdiam diri di satu tempat tertentu dalam rangka ibadah dan memuliakan tempat tersebut. Wa minhu qaulul Khalil alaihi salam. Seperti yang disebutkan dalam kisah Nabi Ibrahim ketika berkata kepada kaumnya yang menyembah berhala. Kata Ibrahim alaihi salam, "Ma hadhihi at-tamatsil allati antum laha 'akifun?" Berhala-berhala apa ini yang kalian beriktikaf di sekitarnya? Antum laha akifun, yang kalian akif, rukuf, berdiam diri, mengagungkan, membesarkan di sekitarnya. Itu i'tikaf. Persis seperti makna i'tikaf yang diajarkan di dalam Islam, yaitu i'tikaf di masjid 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Apa maknanya i'tikaf 10 hari di bulan Ramadhan? Berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya kepada Allah, tempatnya yang dimuliakan oleh Allah. Baik, sekarang tempat-tempat tadi, tempat keramat, kuburan keramat, batu keramat dan lain-lain, apakah itu tempat dimuliakan oleh Allah? Tidak ada dalil. Baik, sekarang yang kedua, apakah dalam rangka beribadah pada Allah, mengagungkan Allah? Tidak. Ternyata untuk mengagungkan tempat tersebut, untuk memuliakan tempat tersebut, mengharapkan berkah dari penghuni kuburnya, mengharapkan ini dan itu dari tempat keramat tersebut, dari benda-benda tersebut, dari kuburan-kuburan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas itu kesyirikan. Wa kana uquful musyrikin 'inda tilka sidrah. Dan ukufnya kaum musyrikin di pohon tersebut adalah tabarrukan biha, dalam rangka mengharapkan berkah daripadanya. Wa ta'dhiman laha, dalam rangka mengagungkannya. Sebagaimana dalam hadis Amr, kana yunatu biha silah, bahwa mereka menggantung-gantungkan pedangnya, senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Fasummiyat dhatu anwab, maka dinamakan sebagai dhatu anwab. Wa kanat tu'bad min dunillah, dan bahwasanya pohon tersebut disembah selain Allah Subhanahu wa taala, diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan demikian dalam hadis Amr. Berarti mengharapkan berkah dari pohon sudah cukup dinamakan ibadah kepada pohon tersebut. Mengharapkan sesuatu, pengkabulan doa, pengkabulan harapan-harapan dari tempat tertentu, benda tertentu, itu adalah peribadatan. Itu ibadah. Ikhwan ibn a'azakumullah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau mengharapkan barokah dengan air zam-zam? Mengharapkan barokah dengan berdiam di masjid. Mengharapkan barokah dengan duduk di majlis ilmu. Apakah itu bukan tabarruk? Tabarruk. Naam, secara makna, secara nama, iya, itu pun cari berkah. Hanya saja jelas dua hal. Apa? Yang pertama, jelas mengharapkan berkahnya dari siapa? Apakah dari masjidnya atau dari Allah? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Kita duduk di majelis ilmu mengharapkan berkah dari siapa? Dari Allah. Kita minum air zam-zam mengharapkan berkah. Berkah dari mana? Dari Allah. Itu satu. Yang kedua, cara yang dilakukan. Caranya siapa? Kita duduk di masjid di i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan. Diajarkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya, utusannya, Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Iya kan? Berarti mengharapkan berkahnya dari Allah, caranya juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan zam-zam lima syuribalahu. Zam-zam itu tergantung keinginan, kehendak dia, harapannya kepada Allah meminumnya. Dan minumnya karena apa? Pengen kenyang, dia kenyang. Pengen sehat, dia sehat. Dari siapa kesehatannya? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena zam-zam dikatakan demikian oleh Rasulnya, oleh utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sehingga barakallahu fikum. Tabarruk berarti ada dua. Ada yang syar'i, ada yang syirki. Syar'i, kalau mengharapkan berkah dari Allah dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengharapkannya dari Allah dengan cara yang diajarkan oleh Allah taala. Adapun yang syirki adalah mengharapkan berkah dari selain Allah dengan cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada yang mengajarkan cari berkah dengan duduk di kuburan? Tidak ada. Apakah ada dalam hadis? Apakah ada dalam Quran? Iktikaf di kuburan orang saleh? Tidak ada. Maka kita tanya, kamu mengharapkan berkah dari siapa? Kalau mengharapkan berkahnya dari orang mati tadi, orang saleh tadi, syirik. Kalau dia masih punya iman, dia akan berkata, oh saya harapkannya kepada Allah. Baik. Kalau mengharapkannya kepada Allah, caranya harus seperti yang diajarkan oleh Allah atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah Rasulullah SAW mengajarkan mengharapkan berkah dari Allah dengan duduk di kuburan, dengan tirakatan, dengan i'tikaf di kuburan? Tidak ada, walhamdulillah. Sehingga jelaslah bahwa itu adalah tabarruk syirki, bukan tabarruk yang syar'i. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.